Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan kembali kesalahan-kesalahan yang masih banyak dijalankan kaum muslimin di dalam masalah pakaian mereka. Dan kita masih melanjutkan kesalahan dari pihak kaum laki-laki. Kemarin kita bahas tentang pakaian suhrah, menggunakan pakaian-pakaian yang nyeleneh, pakaian-pakaian yang tidak umum di kalangan masyarakatnya, pakaian-pakaian yang membuat dia terkenal karenanya, karena berbeda dengan masyarakat sekitar, karena pakaian yang dia kenakan tidak dikenal oleh kaum muslimin. Kemarin dicontohkan seseorang yang tinggal di lingkungan yang kaya, kemudian menggunakan pakaian-pakaian jelek dalam keadaan dia mampu untuk menggunakan pakaian-pakaian bagus. Dengan pakaian jeleknya dia terkenal karena dia tinggal di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya mampu, dan masyarakatnya menggunakan pakaian-pakaian bagus, sedangkan dia mampu untuk itu, tapi dia menyengaja untuk menggunakan pakaian-pakaian jelek. Itu pakaian suhrah. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang tinggal di lingkungan miskin, kemudian dia menggunakan pakaian-pakaian mewah, pakaian-pakaian yang mungkin orang-orang akan bertanya, dari mana pakaian yang dia kenakan karena dia seorang yang miskin. Itu juga termasuk pakaian suhrah yang Rasulullah SAW mengancam, man labisa thawba suhratin, barang siapa yang menggunakan pakaian suhrah, albasahullahu thawba mudhillah, Allah akan kenakan kepada dia pakaian yang menghinakan. Dan juga kemarin kita contohkan pula pakaian setengah betis yang dikenakan di kalangan kaum muslimin yang pakaian mereka di atas mata kaki. Jadi lingkungan sekitar kita pakaiannya tidak isbal. Kaum muslimin di lingkungan yang dia tinggal pakaiannya di atas, atau celananya di atas mata kaki, tapi tidak sampai setengah betis. Kemudian ada seorang yang menggunakan celana atau pakaian setengah betis, Syaikh Fauzan, demikian pula Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan itu termasuk pakaian suhrah karena masyarakatnya tidak menjalankan keharuman. Masa pakaian yang dikenakan masyarakat sekitarnya pakaian yang sunnah karena di atas mata kaki, kemudian dia menyelisihinya dengan menggunakan pakaian setengah betis. Nah, ini termasuk pakaian suhrah. Sehingga mencocoki pakaian masyarakat sekitar itu lebih utama selama pakaian mereka tidak menyelisih syariat. Selama pakaian mereka pakaian-pakaian yang tidak haram, yang tidak menyelisih syariat, maka mencocoki pakaian mereka itu lebih utama. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, dalam banyak perkara para ulama, misalnya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang masalah tindik, tindik di hidung, ini menggunakan perhiasan di hidung, kata beliau, kalau kiranya masyarakat sekitarnya, kebiasaan masyarakat yang dia tinggal di situ biasa untuk menindik hidungnya menggunakan perhiasan di hidung, tidak ada masalah. Nah, Tapi kalau kemudian tidak ada orang-orang yang berbuat demikian di sekitarnya, padahal itu juga tidak dihukumi haram, ya, maka tidak boleh dia menindik hidungnya. Kenapa? Karena dia akan terkenal dengannya. Karena penampilan dia akan nyeleneh, berbeda dengan penampilan masyarakat sekitarnya. Dalam keadaan masyarakat sekitar menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menyelisih syar'i. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dikecualikan kalau pakaian masyarakat sekitarnya pakaian-pakaian muharram, ya. Rata-rata mereka isbal, perempuan-perempuannya menampakkan aurat. Kemudian ada seorang perempuan yang sendirian menggunakan hijab, menutup seluruh tubuhnya, maka dia bukan termasuk pakaian suhrah, karena pakaian masyarakat sekitarnya pakaian-pakaian yang muharram. Nah, demikian pula kemarin juga kita sebutkan termasuk kesalahan mereka-mereka yang menggunakan pakaian tetapi tidak menutup auratnya, menggunakan pakaian-pakaian olahraga yang pendek, yang sempit, yang ketat. Nah, apalagi terlihat kemudian nampahannya, ini termasuk aurat. Baik, kita masuk di poin yang ke-6 yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala at-tahawun bi ahdi zina 'indal masajid. Bermudah-mudahan untuk menggunakan perhiasan di setiap masjid. Jadi bermudah-mudahan untuk menggunakan perhiasan, maknanya tatkala sholat di masjid dia pakaian apa adanya, tidak berupaya untuk berpenampilan yang sebaik-baiknya. Naam. Wa hadza mukhalifun liqaulillahi ta'ala, dan ini menyelisihi firman Allah ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Jadi pakailah pakaian-pakaian yang indah di setiap kalian nak mendatangi rumah-rumah Allah, di setiap kalian menjalankan ibadah. Naam. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Kata beliau, "Fas-shalatu iqbalun 'ala Allah." Maka salat itu menghadap kepada Allah. "Wa haqqun an tukhadha zinatu lidzalika." Maka pantasnya untuk mengambil perhiasan waktu itu, ya. Berpenampilan yang baik, yang rapi, yang indah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina dengan lafaz zina, hiasan. Perhiasan itu maknanya dia lebih tinggi dibandingkan sekedar menutup aurat. Pakaian itu memiliki dua fungsi, penutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Yang kemarin taib sudah kita sebutkan di poin yang kedua. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian untuk hamba-hambanya. Fungsi yang pertama menutup aurat, dan fungsi yang kedua warisha, yakni sebagai hiasan. Itu lebih dari sekedar menutup aurat, memiliki nilai lebih. Nah, dan di sini Allah sebutkan dengan lafaz wazina, khudhu zinatakum. Sehingga ikhwan fillah azani wa azakumullah, kalau dalam pembahasan sholat, ya, sebenarnya dengan bahasa menutup aurat itu bahasanya fuqaha. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula dalam As-Sunnah menyebutkan dengan bahasa sholat itu menutup aurat. Nah, Allah sebutkan dengan lafaz zina, perhiasan. Maknanya, pakaian yang kita kenakan tatkala kita menghadap Allah tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi lebih dari itu. dengan pakaian-pakaian yang pantas, dengan pakaian-pakaian yang indah. Sering kita ulang-ulangi. Nah, ada anggota tubuh kita di luar sholat, ya, dia bukan termasuk aurat, tetapi di dalam sholat dia termasuk aurat. Kaum laki-laki, bahu, pundak itu bukan aurat. Nah, tapi tatkala dia menjalankan sholat, maka dia harus tutupi kedua bahunya jika dia mampu. Nah, kemudian bagi kaum perempuan, wajah tatkala di luar sholat itu aurat, harus ditutupi. Tetapi tatkala dia sedang menjalankan sholat, wajah itu bukan aurat. Jadi wajah bukan aurat, sehingga tidak boleh untuk ditutup. Maka menggunakan lafaz al-aurah dalam pembahasan sholat itu bahasanya fuqaha. Dan Allah menyebutkan dengan bahasa zina, perhiasan. Maka mu'alif hafizullah menyebutkan, wa ayyata tayyabal abdu in amkana, seorang hamba itu menggunakan wangi-wangian jika memungkinkan. Sholat dengan menggunakan wangi-wangian. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, baik, menggunakan wangi-wangian itu tatkala sholat itu menambah kekhusyuan. Jadi tatkala kita menggunakan wangi-wangian di dalam sholat-sholat kita, baik, itu menambah kekhusyuan. Disebutkan dalam beberapa fatwa, ini disebutkan dari fatwanya Syekh Mukbil Naam rahimahullahu ta'ala, seorang perempuan yang bertanya kepada beliau tentang apakah diperbolehkan menggunakan wangi-wangian taib tatkala sholat di rumah. Naam, karena sholat dengan menggunakan wangi-wangian itu taib bisa menambah kekhusyuan. Itu lafaz pertanyaannya. Naam, maka beliau memperbolehkan bagi kaum perempuan tatkala sholat di rumah untuk menggunakan wangi-wangian. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, maka berupaya dalam setiap sholatnya itu menggunakan wangi-wangian dengan aroma yang harum. Nah, jadi penampilan yang sempurna tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi diingatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Mukbil rahimahullah, ini berkaitan dengan perempuan. Perempuan dilarang untuk menggunakan wangi-wangian keluar rumah. Jika dia kemudian keluar rumah menggunakan wangi-wangian dan melewati kaum dan tercium bau wanginya, harus menyatakan fayyazaniyah, fayyazaniyah, fayyazaniyah. Maka dia pezina, dia pezina, dia pezina. Semoga rahimahullah, bila tatkala ditanya, bagaimana kalau seorang perempuan yang tinggal bersama suaminya di rumah keluarga besar suaminya? Seorang perempuan tinggal bersama suaminya, tinggal di keluarga besar suaminya. Dia menggunakan wangi-wangian di rumah dia, tapi rumah itu jadi satu dengan iparnya. Wangi-wangian yang dia kenakan ternyata tercium oleh iparnya yang satu rumah. Apakah dia termasuk dari hadis fayyazaniyah, fayyazaniyah, fayyazaniyah? Kata beliau, na'am. Na'am. Jadi bagi kaum perempuan yang tinggal di rumah suaminya, keluarga besar suaminya, ini harus hati-hati tatkala mereka menggunakan wangi-wangian meskipun enggak keluar rumah. Karena di dalam rumahnya ada orang-orang yang bukan mahramnya. Di rumah dia ada orang-orang yang bukan mahramnya. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, sehingga setiap istri itu memiliki hak untuk mendapatkan rumah. Naam. Jadi setiap istri memiliki hak untuk mendapatkan rumah. Khawani fiddin azani wa azakumullah. Maka sholat berangkat ke masjid, apakah untuk sholat atau untuk menghadiri majelis ilm, termasuk ahlu zina yang menggunakan wangi-wangian. Apalagi tatkala yaumul jum'ah, ya, tatkala berangkat untuk sholat jum'ah. Wa yaktur wa'ihal kiriha, dan memutuskan menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Fa inna hada min ahdi zina al-mustahabbah, maka ini adalah termasuk menggunakan perhiasan yang disenangi. Naam. diberangkat ke masjid dengan menggunakan wangi-wangian, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang pantas, pakaian-pakaian yang bagus, yang indah, yang kita sebutkan dalam pertemuan kita kemarin. Nah, kadang-kadang kita begitu berat untuk membawa pakaian sholat di tempat-tempat kerja kita. Kita sholat dengan menggunakan pakaian kerja kita. Nah, kita tidak membahas tentang masalah najis dan tidak najisnya. Nah, apakah pantas kiranya pakaian kerja kita yang modelnya demikian, ada yang mungkin modelnya ketat, ya. Ada yang kerja menggunakan pakaian kerja yang ketat, yang sempit, atau juga seragamnya kaos. Nah, kemudian tidak membawa pakaian sholat untuk sholat di waktu-waktu kerjanya. Nah, terasa berat untuk membawa sarung atau yang semisalnya. Sekali lagi, ikhwan fillah azani wa azakumullah, bukan perkara najis dan tidak najis, bukan perkara sah dan tidak sahnya. Apakah pantas, nah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang demikian? Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Jadi berpenampilan yang sempurna setiap kita baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang ketujuh. Labsu ma fihi musawwarat min dawatil arwah. Mengenakan apa-apa yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa. Wa khasatan suwaril kufari, dan terkhusus gambar orang-orang kafir. Terkhusus, naam, pakaian kaos yang dia kenakan adalah bergambar orang-orang kafir. Minal mutrabin, dari golongan para penyanyi, artis, yang ditempel di kaos kemudian dia kenakan. Aulaibin, atau seorang atlet. Auruasa, atau pimpinan, seorang presiden atau yang semisalnya. Au masyhurin, atau orang-orang yang terkenal. Nah, ini biasanya kaos, ya. Menggunakan kaos yang bergambar para penyanyi. Nah, dan ini tidak sedikit, banyak. Menggunakan kaos yang gambarnya para atlet sepak bola atau yang semisalnya. Menggunakan kaos yang bergambar naam para presiden, ya. Gambar presiden atau calon presiden. Kaos-kaos hadiah kampanye, ya, dipakai. Atau orang-orang terkenal sholat menggunakan kaos Usama bin Laden, nah, misalnya orang-orang terkenal. Nah, baik, sholat menggunakan pakaian yang bergambar presiden, ya, atau yang semisalnya. Fala bisa ma fihi surah minal insan awil hayawan. Menggunakan apa-apa yang di dalamnya ada gambar manusia, gambar hewan, awit tair atau burung, muharramun, itu perkara yang haram. Nah, jadi pakaian-pakaian yang bergambar. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Jadi memang fitnah gambar itu luar biasa. Jadi fitnah gambar itu luar biasa. Hampir-hampir sangat susah kemudian kita bisa berlepas dari fitnah gambar ini. Tidak dijumpai di sebuah lingkungan yang steril dari gambar. Nah, apalagi kalau kemudian pemerintah mengadakan program pemilu yang tidak berbarengan. Habis pilkada, kemudian ganti pilkades, nah, kemudian ganti seterusnya, ya. ganti mereka-mereka yang mau duduk sebagai anggota dewan. Sehingga dalam kurun waktu 1 tahun, tidak pernah kosong dari gambar-gambar yang ditempel untuk kampanye. Itu baru dari sisi kampanye. Belum lagi sponsor-sponsor dan iklan-iklan yang lainnya yang tidak pernah lepas dari gambar-gambar. Belum lagi kalau kita bicara pakaian, terutama pakaian anak-anak. Hampir-hampir susah untuk mencari pakaian untuk anak-anak kita, terutama anak-anak bayi, yang tidak bergambar makhluk bernyawa. Pakaian-pakaian yang polos, para produsen juga kalau membuat pakaian polos untuk anak-anak berpikir 1000 kali, payung gak ini? Karena rata-rata masyarakat gantungnya anak-anak selera gambar, apalagi gambar-gambar yang sedang ngetren di layar televisi. Digambar, di kaos, di buku, dan semuanya, di peralatan-peralatan sekolah, gambar-gambar dari film yang sedang ngetren. Sehingga hampir-hampir kita sangat susah untuk menghindari yang namanya gambar. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Tapi tidak boleh kita kemudian menyerah begitu saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bagaimana kemampuan kita untuk menghindari gambar-gambar yang muharram, gambar-gambar yang haram. Ini kita baru bicara tentang masalah fitnah gambar. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Belum lagi kemudian dengan adanya teknologi yang sekarang gampang di tangan-tangan kita, adanya HP yang berkamera dan yang semisalnya, seakan-akan gambar itu menjadi konsumsi harian. Bagi kita kaum salafiyin, dan terlebih lagi bagi kaum muslimin yang lainnya, ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Bahkan kalau kita berbicara sekup kecil di kalangan salafiyin, masih ada di antara mereka yang kemudian masih bermudah-mudahan dengan yang namanya gambar. Bermudah-mudahan dengan yang namanya gambar. Mungkin dia sendiri, untuk apa yang dia kenakan, dia bisa selektif. Tapi kadang masih kecolongan untuk anak-anaknya. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Atribut yang dikenakan anak-anaknya dari pakaiannya yang tadi kita sebutkan, dari peralatan sekolah anaknya, buku-bukunya, itu masih banyak gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Maka ini beliau sebutkan di sini di poin yang ketujuh, bahwasanya ini termasuk perkara yang menimpa banyak kaum muslimin. Mereka menggunakan pakaian-pakaian yang bergambar. Menggunakan pakaian-pakaian yang bergambar. Kata beliau, wadzalika lil adillatil katsirati fit tahrimi taswir. Dan itu dalil-dalilnya banyak dalam pengharaman gambar. Wa ta'liqis suwar fil baiti wal malabis, dan menggantungkan gambar di rumah atau di pakaian-pakaian. Lima rawat Aisyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, annaha nasabat sitran fihi tasawir, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memasang tabir yang ada gambarnya. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanaza'ahu. Rasul masuk kemudian mencabut tirai tersebut. Faqalat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faqata'tuhu. Kemudian aku potong-potong wisadatain untuk menjadi 2 bantal. Fakana yartafiqu alaihima. Maka kami berbantal dengan menggunakan keduanya. Muttafaqun alaih. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Di kalangan para ulama memang ada pendapat tentang pembahasan masalah gambar. Bahwasanya gambar itu yang terlarang adalah gambar yang kemudian kita agungkan di tempat-tempat yang kita muliakan, yang kita pajang dan yang semisalnya. Adapun gambar-gambar yang dihinakan, sebagian para ulama ada yang menyatakan boleh. Misalnya apa? Misalnya gambar yang dipakai untuk keset, di bagian-bagian yang dihinakan. Tadi dicontohkan di sini dengan hadis ini, sebagian ulama menyatakan dijadikan bantal. Nah, ada gambar makhluk bernyawa dijadikan bantal. Baik, ini sebagian pendapat para ulama. Nah, jadi ada yang juga menyatakan mutlak. Nah, apakah itu diagungkan maupun dihinakan, kalau itu gambar makhluk bernyawa maka terlarang. Nah, dan tentunya inilah ikhwan fil din azani wa azakumullah yang kemudian mungkin lebih selamat untuk kita tidak bermudah-mudahan dengan gambar. Karena syaitan itu akan menjerumuskan manusia bertahap. Nah, dari poin yang kecil kemudian kita remehkan dan akhirnya menjadi besar. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilm, wa yahrumu ala dzakarin wa untha lubsu ma fihi suratu hayawanin, haram bagi laki-laki dan perempuan menggunakan apa-apa yang di dalamnya ada gambar hewan. Wa ta'liku, dan menggantungkannya. Wa sitrul juduri bi, dan menutup na'am tembok-tembok menggunakan itu. Dijadikan sebagai hiasan. Wa taswiru kabiratun hatta fi sitrin wa saqfin wa haitin wa zaririn wa nahwihima. Wa taswiruhu, dan menggambarnya itu dosa besar. Sampai di dalam tabir, atap, tembok, tempat tidur, dan selain keduanya. Nah, jadi semuanya muharram. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, jadi dilarang kemudian menggunakan itu. Ada bentuk-bentuk na'am kaligrafi ya, yang dia berbentuk orang yang sedang tasahud. Di situ mengandung dua musibah. Yang pertama gambar manusia, dan yang kedua menghinakan ayat-ayat Allah. Nah, dikenakan di kaosnya, padahal itu mungkin tulisan ayat kursi biasanya kadang-kadang. Masuk ke kamar mandi, nah, dipakai untuk tidur. Lebih-lebih lagi kalau misalnya gambar itu terletak di area punggung, ya, dia dihinakan di situ. Ada pula yang berbentuk burung. Nah, dengan lafaz-lafaz Arab, kaligrafi. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Wa labsu ma fihi suratun lil kafarati fi naun ijabihim. Menggunakan apa-apa yang di dalamnya ada gambar orang kafir, di dalamnya termasuk bentuk kebanggaan dengan mereka. Wa mu'alatin lahum, dan bentuk loyal kepada mereka. Ya. Jadi kaosnya bergambar artis kafir. Nah, penyanyi kafir. Atau pemain sepak bola kafir. Nah, ini menunjukkan dia kagum dengan orang kafir, bangga dengan mereka, dan menunjukkan itu bentuk wala, loyal kepada mereka. Wa hadza minal bala, kata beliau, dan ini termasuk musibah. Li'annal kafira yabghadu wa yukrahu likufrihi, karena orang kafir itu dibenci. Nah, karena kekufurannya. Wala yu'jabu, dan tidak kita bangga dengannya. Wala yu'adzamu, tidak kita agungkan orang kafir itu. Wala yuhab, dan tidak dicintai. Wallahul musta'an. Ikhwani fidina azani wa a'azakumullah. Termasuk di dalamnya dari fatwa sebagian para ulama menggunakan kaos-kaos kostum sepak bola. Nah, yang tertera di belakangnya nama orang-orang kafir. Ada nama orang kafir di belakangnya, seakan-akan dia bangga. Ya. Dia bangga menjadi Ronaldo misalnya. Nah, orang kafir. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ditanyakan kepada Syekh Ali Farkus hafizahullah, hukum menggunakan pakaian kostum sepak bola sebuah klub tertentu ya, yang sudah ditutup atributnya, simbolnya ya, simbolnya ditutup. Nah, yang membuat dia ada simbol khusus dari tim sepak bola ditutup. Kadang simbol-simbolnya itu ada simbol-simbol keagamaan, ada simbol salib ya, AC Milan misalnya, atau juga yang lainnya. Nah, bagaimana kalau kita tutup simbol itu? Nah, jadi bagaimana kalau kemudian simbol-simbol klub itu kita tutup, kita pakai kaosnya. Nah, kalau kaos dewasa biasanya nggak ada namanya belakangnya, tapi yang ada namanya itu kaos yang model anak-anak. Nah, jadi mungkin orang-orang dewasa menggunakan kaos sepak bola, tapi dilihat, oh belakangnya nggak ada namanya, selamat. Nah, bisa dipakai, tapi ada simbolnya. Nah, ada simbolnya, kadang simbolnya salib dan yang semisalnya, kadang pula ada simbol binatang singa. Nah, klub Inggris gambar singa. Oh, kita tutup saja. Nah, terus bagaimana hukumnya? Kata beliau hafizahullah, baik, meskipun simbol itu ditutup, kalau coraknya itu sudah menunjukkan itu klub tertentu, nah, sama saja itu termasuk tasabbuh. Nah, simbolnya ditutup. Nah, warna loreknya, nah, Inter Milan. Enggak ada yang lainnya. Nah, Persibaya enggak pakai itu. Oh jelas ini. Nah, itu termasuk mengagungkan mereka. Nah, jadi enggak cukup dengan simbol ditutup. Nah, karena apa? Kostum itu identik. Jadi kostum itu identik. Identik dengan klub tertentu. Ini ikhwanul fiddin azani wa azakumullah. Nah, jadi tetap jika itu identik dengan orang-orang kafir, tetap dilarang untuk dipakai. Nah, dilarang untuk dipakai. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Pakai kaos-kaos polos misalnya. Nah, yang tidak identik dengan klub tertentu. Ini ada klub bukan kafir, muslim ini. Nah, Persibaya muslim. Nah, pemiliknya sampai mainnya mungkin 100% muslim. Nah, tapi apakah itu bukan bentuk asobiah? Ya. Supporternya luar biasa, ya. Membela mati-matian. Nah, bukan karena Allah, ya. Semata-mata karena klubnya. Nah, bangga tatkala menang, taib, dan sedih tatkala kalah, padahal nggak dapat apa-apa. Nah, itu bentuk dari asobiah. Nah, apalagi kemudian sampai terjadi pertumpahan darah. Dan ini bukan perkara yang tidak terjadi, dan ini wakil terjadi. Nah, adanya para supporter yang kemudian sampai meninggal karena pertempuran, karena pertengkaran, nah, karena perkelahian, semua karena asobia. Ya. Gak kenal, gak punya urusan. Ya. Hanya ngelihat yang ini pakai baju hijau, yang ini pakai pakaian biru. Musuh bebuyutan, bonek sama Aremania. Nah, enggak kenal apa-apa, enggak punya masalah apapun. Ya. Kemudian sampai kemudian terjadi bunuh-bunuhan misalnya. Nah, apa yang mendasari asabiyah? Nah. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Pakai pakaian lain, ya. Banyak pakaian-pakaian yang lain, mungkin alasan dengan pakaian itu menyerap keringat misalnya. Ya, pakai pakaian lain, ya. Kaos lain yang tanpa embel-embel satupun, ya. Tidak ada embel-embelnya klub tertentu, banyak itu. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Bagaimana kalau belakangnya ditulisi Abu Bakar Siddiq? Ya lebih pelecehan lagi. Nah, orang kafir tidak boleh sudah nama sahabat saja. Nah, tetap tidak boleh. Nah, nama kalian jadi tulis sendiri di belakangnya. Nah, jangan menggunakan nama sahabat. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Inilah musibah. Nah, yang banyak kemudian taib masih kita jumpai dijalankan kaum muslimin. Qala hafidhahullah. Nah, di poin yang ke-8, poin yang terakhir. At-tahattum bidh-dhahabi lir-rijal. Menggunakan cincin emas bagi kaum laki-laki. Lizinatin, dalam rangka berhias. Au zuwajin, atau dalam rangka menikah. Tukar cincin. Au ghairi dzalika, atau dengan tujuan lain. Laki-laki menggunakan emas. Walubsu dzahabi la yahillu lirrijali, menggunakan emas tidak halal bagi kaum laki-laki. Liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, uhilla dzahabu alharirul inathi min ummati, aku halalkan emas dan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan dari kalangan umatku. Wa hurima ala dzukuriha, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Rawi Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa huwa haditsun sahih. Bagi kaum perempuan boleh menggunakan emas, boleh menggunakan perak, boleh menggunakan sutra, karena perempuan itu tempat untuk berhias. Tapi bagi kaum laki-laki dilarang menggunakan emas. Dilarang menggunakan sutra illa lidhururah. Kecuali karena dururat. Apa misalnya dalam rangka pengobatan? Nah, salah seorang sahabat yang terpotong hidungnya tatkala peperangan disambung dengan perak. Nah, ternyata berbau. Maka hidungnya disambung dengan emas. Nah, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka pengobatan, bukan dalam rangka berhias. Dibedakan antara berobat dengan berhias. Nah, ini karena tujuan itu yang menentukan hukum. Ya, tujuan yang menentukan hukum. Misalnya, laki-laki menggunakan celak. Nah, apa tujuan celaknya? Pengobatan, sakit mata, labas, tidak masalah. Berhias, tidak boleh. Nah, laki-laki tidak boleh berhias dengan celak. Nah, boleh kalau dia dalam rangka pengobatan. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah, sehingga melihat niat dari menjalankannya. Ya. Baik. Ada izalatu aib misalnya. Seseorang yang menggunakan gigi palsu atau kemudian memperbaiki giginya. Naam. Kalau dalam rangka untuk izalatul aib, ya, dalam rangka untuk menghilangkan yang jelek, baik, maka boleh. Tapi dalam rangka untuk dia tampil lebih bagus, ini dilarang. Nah, jadi ada rinciannya di situ. Maka ikhwan fil din azani wa azakumullah, menggunakan emas dan kain sutra bagi laki-laki itu muharram, kecuali dururat. Menggunakan sutra tatkala berpenyakit kulit, ini boleh. Ya, dururat. Nah. Anil Barra bin Azib qala, nahana ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khawatim, au an tahattum bil dhahab, melarang kami yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan cincin-cincin atau untuk bercincin dengan emas. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Kemudian wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki. Fanaza'ahu wa taraha, kemudian beliau cabut dan beliau buang. Laki-laki menggunakan cincin emas. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin faj'aluha fi yadihi. Salah seorang di antara kalian menyengaja meletakkan bara api neraka, mengambil bara api neraka dan diletakkan di tangannya. Naam. Ni ikhwani fi din azani wa azakumullah. Taib. Contoh nahi mungkar yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat ada salah seorang sahabatnya menggunakan cincin dari emas. Naam. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat ada yang menyatakan salah seorang untuk menganjurkan diambil saja cincin itu, cincin emas itu. Maka dia pun menyatakan saya tidak akan mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa hadha nahyu an khatamiz dhahab. Dan ini larangan dari cincin emas. Amun fi jami'a radhihi. Umum dalam segala tujuannya. Apa tujuannya dia menggunakan cincin emas? Fala yubahu labsuhu li zinatin, maka tidak boleh menggunakan cincin emas untuk perhiasan, wala hitbatin dalam rangka hitbah, wala zuwajin dalam rangka pernikahan, wala irla li muhdin, dan tidak pula dalam rangka membikin ridha orang yang ngasih. Kasih hadiah cincin emas. Nah, pas datang orang yang ngasih, dia kenakan biar yang ngasih senang. Padahal biasanya enggak dipakai. Nah, ini juga terlarang. Baik. Khadi fi dina azani wa azakumullah. Jadi dilarang menggunakan cincin yang terbuat dari emas, demikian pula cincin yang terbuat dari besi. Karena cincin besi itu hilyatu ahli nar. Itu perhiasannya penduduk neraka. Naam. Khawani fidina azani wa azakumullah. Terus bagaimana dengan bahan yang lainnya? Terserah. Ya. Seorang bercincin dengan laki-laki. Bercincin selain cincin dari emas dan selain cincin dari besi, terserah. Naam. Bisa cincin dari perak atau juga batu-batu mulia yang lainnya. Nah, maka itu diperbolehkan. Terus bagaimana kalau menggunakan cincin akik? Nah, tergantung bagaimana pandangan dia tentang batu akik itu. Kalau dia menganggap ini ada kekuatan aura tertentu ya, yang bisa membuat dia itu selamat dan yang semisalnya, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, oh ini enggak, ini batu biasa ya. Jadi enggak ada etika sama sekali. Nah, baik. Berarti dia tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, tapi dilihat apakah tasabuh enggak ya. Cincin itu identik dengan dukun misalnya. Nah, oh itu syiarnya dukun. Enggak boleh kalau itu syiarnya dukun. Nah, setiap paranormal pasti menggunakan cincin itu. Itu namanya tasabuh. Tasabuh itu tidak butuh niat, ya. Jadi tasabuh itu tidak butuh niat, semata-mata serupa dilarang. Nah, semata-mata itu serupa dilarang. Ni ikhwani bidina azani wa azakumullah. Sampai-sampai muallif hafizahullah na'am melarang taib seseorang meletakkan tasbih atau yang semisalnya di bagian mobilnya. Nah, kenapa? Banyak orang-orang menggunakan itu dalam rangka tabarruk. Biar selamat, enggak tabrakan. Ya. Yang Kristen menggunakan salib, yang ini menggunakan tasbih. Nah, taib. Ada yang menggunakan sepatu kuda dan semisalnya. Nah, dia enggak punya itu kok sama sekali. Kenapa? Tasabuh. Nah, orang kan melihat kan, semata kita melihat, loh. Nah, pasti langsung bond kita, oh ini paling tabarruk nih. Padahal enggak. Nah, jadi tasabuh itu enggak melihat niatannya semata-mata sama, maka dilarang. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Apalagi kemudian dengan harga yang tidak makul, ya. Cincin yang akik yang begitu mahal harganya, itu atul mal, jatuhnya kepada menyia-nyiakan harta. Nah, maka silakan menggunakan dari bahan apapun. Bagaimana kalau menggunakan emas putih? Emas putih itu maksudnya emas beneran atau bukan? Ya. Kalau dia termasuk emas, maka dilarang, maka masuk kategori emas. Tapi kalau bukan emas, itu besi atau misalnya yang dilapis sehingga kayak putih, tapi nggak ada masalah. Lihat hukum apa bahannya. Nah, tapi kalau lapisan dengan lapisan emas ini muharram. Bukan emas, tapi lapisannya itu emas. Jam tangan atau misalnya muharram, tidak boleh, karena ada lapisan emasnya. Yang perlu diperhatikan, ikhwan fillah azani wa azakumullah, bagi kaum laki-laki yang menggunakan cincin, sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Abu Burdah, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku an atahattam fil usbu'ai hadhi wa hadhi, untuk aku menggunakan cincin di jari ini dan ini. Nah, ini laki-laki, di jari ini dan ini. Fa'uma ilal wusta, nah, beliau mengisyaratkan kepada jari tengah, wallati taliha, dan jari telunjuk. Nah, ini dua jari yang enggak boleh dipakai cincin bagi kaum laki-laki. Nah, silakan pakai di jempolan, pakai di jentian. Nah, terserah. Tip. Mungkin lagi ngetren akik misalnya ya. Pengen pakai kok enggak ada yang cocok, cuma di jempol misalnya. Ya sudah. Nah, yang penting dua jari ini enggak boleh untuk dipakai cincin. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azak. Ini khusus bagi kaum laki-laki. Naam. Terus apakah boleh kemudian seseorang taib menggunakan dalam jari jemarinya dua cincin atau lebih? Naam. Taib. Ini ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, hukum menggunakan lebih dari satu cincin, ya, lebih dari satu cincin. Kata beliau, la'alamu syai'an yadulu ala hadza, aku tidak mengetahui sedikit pun yang menunjukkan tentang ini. Walladhi warada innama huwa khatam wahid, yang ada itu hanya satu cincin. Ya. Yang ada hanya cincin satu. Amma iddat akhwatim fi hakir rijal fala'alamu, adapun banyak cincinnya, setiap jari pakai cincin, ini saya enggak tahu. Nah, amma fi hakin nisa fayumkin, kalau itu perempuan mungkin, karena perempuan itu diminta untuk berhias. Nah, dia menggunakan setiap jarinya ada cincinnya, enggak ada masalah. Kalau perempuan, adapun kaum laki-laki, nah, taib, kata beliau tidak disebutkan kecuali satu. Nah, sekarang musimnya akik, setiap tangannya, setiap jarinya ada cincinnya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Taib, wallahu alam shawab. Setelahnya kita akan masuk penyelisian taib dalam pakaian-pakaian perempuan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah.